hati yang dilanda cinta membara dari seorang narapidana seumur hidupnya. Bila malam mendatang, badan letih tirai besi, hari-hari terasa sunyi. Kapan berhenti, kapan berakhir derita di hatinya. Set